بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله جميعا إن شاء الله تعالى kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari Risalah Manzumatul Haiyah karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala dengan syarah yang dijelaskan oleh Fadhilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan penjelasan yang disebutkan oleh Asy-Syarih fidzahullah taala terkait dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir, yakni hari kiamat, yang mana perkara pertama yang terkait dengan pembahasan hari kiamat atau hari akhir adalah pembahasan tentang fitnatul qabr, tentang fitnah kubur, yaitu azab kubur dan ni'matul kubur. Disebutkan oleh Nawawi di sini tentang dua malaikat, yaitu nakiran wa mungkaran. Malaikat nakir wa mungkar, atau malaikat mungkar wa nakir. Yang ini merupakan dua nama malaikat yang disebutkan berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis yang panjang, ya, yang awal hadisnya menyebutkan idza kubira mayyitun, apabila mayit telah diletakkan di dalam kubur, atahu malakan, maka datanglah kepadanya dua malaikat, ya, aswadani azraqan, yang malaikat tersebut memiliki tubuh yang hitam dan mata yang biru. Nah, yuqalu ahaduhuma, yang disebutkan salah satunya adalah mungkaran wal akhar nakiran. Salah satunya disebut malaikat mungkar dan yang lainnya disebut malaikat nakir, yang akan menanyai seorang yang telah dimasukkan ke dalam kubur. Nah, al-hadis, hadis yang panjang. Maka disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan di sini, wa umurul ghaib, dan perkara-perkara ghaib, allati tahdusu lil mayyit fi qabrihi wa yajibul imanu biha, hiya, dan perkara-perkara ghaib yang akan dialami oleh seorang mayit di dalam kuburnya, yang mana wajib bagi seorang untuk beriman dengannya, di antaranya yang pertama adalah maji'ul malakain, kedatangan dua malaikat. Jadi yang pertama, datangnya dua malaikat yang telah disebutkan tadi, malaikat mungkar dan malaikat nakir, kepada bayyit. Nah, penamaan mungkar wa nakir ini adalah penamaan yang sahih. Ya, berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan tadi, yang ini membantah orang-orang yang mereka menolak penamaan ini. Kata mereka apa? Penamaan ini tidak layak, tidak pantas untuk diberikan kepada malaikat yang mulia. Alasannya apa? Mungkar. Mungkar itu sesuatu yang diingkari. Nah, yang namanya kemungkaran adalah sesuatu yang diingkari. Maka jawabannya, ya, disebutkan malaikat tersebut bernama mungkar, bukan berarti malaikat tersebut mungkar, bukan. Tapi seorang yang melihat bentuk malaikat tersebut, dia akan merasa aneh, akan merasa mengingkari. Jadi seorang yang melihat malaikat tersebut, dia akan mengingkari. Bukan malaikat tersebut berbuat kemungkaran, bukan. Baik, maka fa in qala qa'il, apabila ada seorang yang berkata, kaifa ja'a ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahum, bagaimana dua malaikat tersebut akan mendatangi mayat di dalam kuburnya dalam keadaan kita tidak bisa melihat keduanya. Ya. Mungkin ada yang mengatakan perkataan ini, yang biasanya pernyataan-pernyataan seperti ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak percaya terhadap perkara-perkara yang gaib, yang hanya percaya terhadap perkara-perkara yang musyahadah, yang hanya bisa disaksikan. Nah, orang-orang yang mengandalkan akal mereka. Al-jawab, kata beliau, maka jawabannya, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa anta faqad ghuyibat anka katsirun minal umur. Dan engkau, maka banyak sekali perkara-perkara yang engkau tidak tahu kebanyakannya, yang gaib darimu. Tidak semua perkara-perkara yang engkau tahu, banyak perkara-perkara yang manusia tidak tahu. Karena jangkauan kita, jangkauan panca indera manusia itu terbatas. Secanggih apapun teknologi yang ada, sepintar apapun, sejenius apapun manusia, itu dia tidak akan mengetahui segala sesuatu. Karena ilmunya terbatas. Nah, fal malakani ya'tiyanihi wa anta la tarahuma. Maka kedua malaikat tersebut akan mendatangi mayat dalam keadaan engkau tidak bisa untuk melihatnya. Wa hal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadik? Apakah engkau bisa melihat ruhmu yang masuk ke dalam jasadmu? Bisa? Jawabannya tentu tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa melihat ruhnya sendiri. Tidak ada. Nah, tidak ada manusia yang bisa mengatur ruhnya. Kapan ruhnya mau pergi, kapan mau datang, tidak bisa. Nah, ini contoh yang paling dekatnya saja. Manusia tidak bisa melihat ataupun menyaksikan ruhnya sendiri. Yang paling dekat dengan dia. Hal tarokulla syai', apakah kau melihat segala sesuatu? Tujadu asya'u katsiratun wa la taraha. Didapati perkara-perkara yang banyak yang kau tidak tahu. Hal tarul aqla alladhi yubayyizuka 'ala ghairik? Apakah engkau bisa melihat akal, ya, yang membedakanmu dengan yang lainnya? Ma kullu syai'in la tarahu laisa sahihan. Tidak sesuatu yang kau tidak bisa melihatnya berarti tidak sahih. Nah, hada kalabul madiyyin at-taba'iyyin at-taba'iyyin. Ini perkataan orang-orang madiyyin, orang-orang yang hanya percaya kepada perkara-perkara yang bersifat materi. Ya. Yang bersifat materialistis, ya. Hal-hal yang kasat mata. Demikian pula orang-orang yang hanya mempercayai perkara-perkara yang sifatnya tabii. Nah, amma ahlul iman, adapun orang yang beriman, fa innahum yattasi'u ibaduhum likulli ma waradat bihil akhbaru sahihah. Adapun orang-orang beriman, maka sesungguhnya mereka lapang. Mereka berlapang. Iman mereka akan menerima segala sesuatu yang datang, yang dikhabarkan dari khabar-khabar yang sahih. Dari Alkitab, dari Al-Quran, ataupun As-Sunnah. Seorang beriman, dia mengimani, walaupun tidak sesuai dengan akalnya. Tidak bisa diterima dengan akalnya, tapi keimanannya bisa menerimanya. Wala yatadakhaluna fihi bi'uqulihim, dan mereka tidak mencampurinya dengan akal-akal mereka. Ya. Yang jelas, seorang mukmin dia beriman. Apabila telah tetap, telah datang perkara yang dikhabarkan di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ya, maka seorang beriman dia bersegera menerimanya. Nah, fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi wa yastantiqanihi, maka kedua malaikat itu akan mendatanginya dan akan mendudukkannya serta menjadikan mayat tersebut bisa berbicara, ya, bisa berbicara kembali. Bisa berbicara. Man rabbuk wa ma diinuk wa man nabiyuk, dan akan bertanya dengan tiga pertanyaan ini. Man rabbuk wa ma diinuk wa man nabiyuk. Pertanyaan yang terlihat sederhana, ya, yang mungkin kita menganggap sangat gampang untuk menjawabnya. Tapi tentunya pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman. Fayaqulul mu'min, maka seorang mu'min dia akan mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mu'min akan mengatakan Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala wa dinil Islam, dan agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Muhammad, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lancar dia akan menjawabnya. Fayunadi munadin, dan kemudian seorang penyeru akan menyerunya, an sadaqa abdi, hambaku telah benar, telah jujur. Fa afrisyuhu minal jannah, maka berilah dia alas tempat tidur dari surga. Wa wasi'u lahu fi qabrihi madda basarih, dan luaskanlah baginya kuburannya seluas pandangan matanya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah baginya pintu-pintu menuju al jannah, pintu menuju surga. Nah, nikmat. Ya, seorang mukmin akan mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah. Maka akan datang kepadanya ruhnya, ya, dan wewangiannya, dan dia akan melihat kedudukannya di dalam al-jannah. Nah, atau akan datang kepadanya ruhnya, kemudian datang kepadanya kebaikan-kebaikan amalnya, dan dia akan melihat kedudukannya di dalam al-jannah. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji'u ila ahli wa mali. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Kemudian dia pun mengatakan, ya Rabbi, aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ya, orang beriman. Ya, dia akan merindukan hari kiamat. Seorang beriman di dalam kuburnya, apabila dia telah mengetahui kedudukannya di dalam al-jannah, dia akan tidak sabar menanti hari kiamat. Ini. Fayasiru qabruhu raudatan min riyadil jannah. Sehingga kuburnya itu menjadi taman dari taman-taman surga. Wa in kunna La nusyahidu hadza, walaupun kita tidak bisa menyaksikan ini. Karena jangkauan kita terbatas. Kalau kita lihat ya kuburannya seperti itu. Ya. Paling mayatnya ya hancur mungkin. Nah, hanya itu perubahannya. Kita tidak mengetahui hakikat apa yang dialaminya di alam barzakh. Wa qad yashahiduhu ba'du man yutalli'uhu Allahu 'alaihi. Dan terkadang ada pula yang sebagian bisa menyaksikannya. Bagi orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya, terkadang ada. Ya. Seorang yang bisa dengan izin Allah tentunya bisa ditampakkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang ada di dalam kubur. Ya, siksa kubur misalnya, ya ditampakkan kepadanya, apakah di dalam mimpinya atau di alam nyata, wallahu alam. Ya, terkadang ada ya seperti itu. Walakin hadza laisa bilazim. Akan tetapi yang seperti ini bukan merupakan kelaziman. Wa ammal munafiqu wal murtab. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang yang murtab, orang-orang yang di hatinya terdapat keraguan, ya, tidak kokoh dengan keimanannya. Alladzi 'asha 'ala syakki fid dunya. Yang dia hidup dengan keraguan di dunia ini. Imannya tidak kokoh. Fa innahu yamutu 'ala syakk. Maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan penuh keraguan. Imannya ragu, tidak kokoh. Fa idza sa'alahu wa qala man rabbuk? Maka apabila kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, man rabbuk? Siapa rabbuk? Qala la adri. Saya tidak tahu. Wa ma diinuk? Apa agamamu? Qala la adri. Saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Jadi dia hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Qala la adri. Saya tidak tahu. Ya. Tidak bisa dia menjawabnya. Nah. Maka seperti inilah keadaan orang-orang munafik yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Nah, menampakkan Islam tapi masih mempercayai bahwa agama-agama selain Islam adalah benar. Apa yang disembah oleh orang-orang yang menganut agama selain Islam adalah benar. Ini orang-orang munafik. Baik orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang munafik yang hidup di zaman kita sekarang ini. Dan alangkah banyaknya orang-orang munafik di zaman sekarang ini. Ya. Terkhusus di negeri kita ini, ya, apa yang disebut dengan JIL, jaringan Islam liberal, ya, atau jaringan iblis la'anatullah. Nah, ini kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan mereka itu subhanallah, ya, membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, membolehkan pergaulan sama jenis, LGBT disahkan, ya, menganggap agama-agama yang lain itu benar. Nah, mengatakan bahwasanya semua agama itu ada kemungkinan bisa masuk ke dalam al-jannah. Jadi al-jannah, surga itu bukan punya muslim semata, bukan. Semua agama, kalau dia menjalankan agamanya dengan benar, maka dia bisa masuk surga. Sehingga seorang yang beragama Nasrani, apabila dia taat menjalankan agamanya, masuk surga. Yahudi demikian pula. Seorang Hindu, seorang Buddha juga bisa masuk surga. Ini pernyataan-pernyataan yang bisa menyebabkan seorang yang mengatakan ini menjadi kafir. Nauzubillah. li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbih, karena dia di dunia itu tidak beriman dengan kalbunya, tidak beriman dengan hatinya. Wa innama takallama bilisanih, hanya saja dia berbicara dengan lisannya, hanya sekedar mengucapkan iman dengan lisannya. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka saya pun mengucapkan, ya. Saya mendengar orang-orang mengucapkan Muhammadur Rasulullah, maka saya pun mengucapkan. Karena orang-orang kafir, mereka juga bisa di dunia ini kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah bisa. Nah, tapi nanti di alam kubur, maka seorang yang tidak beriman di dunia, lisan mereka akan merasa berat. Qala habib babil mujarati lahum, maka dia mengatakan kalimat tersebut dalam rangka sekedar mencari perlindungan, mujarat, sekedar mencari perlindungan supaya terlindung hartanya, supaya terlindung darahnya. Wa hadha huwal munafiqu alladhi yaqulu ma yaquluhu almusallun, dan inilah yang dikatakan orang-orang munafik yang mereka mengatakan perkataan orang-orang yang sholat. Wa yusalli wa yasum, dan dia sholat dan puasa. Walakin laisa fi qalbihi iman, akan tetapi tidak ada di dalam hatinya keimanan. Kalau kita lihat secara zahir, dia menjalankan syariat Islam, ya. Dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa. Nah, tapi di dalam hatinya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang keadaan hati seorang, kita tidak bisa menebak-nebak isi hati orang. Tapi kita bisa melihat dari qorinah-qorinahnya. Ya, kalau yang kita sebutkan tadi seperti orang-orang yang jelas menampakkan kemunafikannya, ya, seperti orang-orang jil dan yang semisalnya, yang nampak dari mereka perkataan-perkataan yang kufur, maka dikhawatirkan, ya, mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Innama yaf'alu hadza min babil mudarat wa min babi at-taqiyah. Hanya saja mereka mengatakan ini itu hanya sekedar mudarat. Mudarat yakni basa-basi. Kalau kita terjemahkan bebas, basa-basi, walaupun di sana ada istilah mudarat, ada istilah mudahana. Ya. Kalau mudarah ini perkara yang terpuji. Mudarah itu disebutkan oleh para ulama, kita menampakkan sikap lemah lembut, ya, sikap hikmah terhadap orang-orang yang berbuat mungkar, ya, terhadap orang fasik misalnya, atau terhadap orang kafir, kita menampakkan sikap lemah lembut kepada mereka dalam rangka menjaga kemaslahatan agama. Ya, menampakkan hikmah dengan tujuan apa? Mereka bisa tertarik dengan Islam atau dengan manhaj sunnah. Nah, ini mudharah. Nah, dalam keadaan kita juga mengingkari perbuatan mungkar mereka, tetapi kita bersikap lemah lembut. Yang mana kalau kita bersikap keras, itu akan menyebabkan mereka lari. Namanya mudharah. Beda dengan mudahanah. Mudahanah itu, ya, menampakkan sikap lemah lembut, ya, menampakkan sikap hikmah kepada orang-orang yang menyelisihi syariat, seperti orang-orang fasik dan misalnya, dalam rangka menjaga kemaslahatan dunia. Ini mudahanah. Jadi berbeda tujuannya. Mudahanah ini sama sekali tidak ada pengingkaran. Kalau mudharah masih ada pengingkaran, tapi dia lemah lembut dengan hikmah. Nah, kalau mudahanah tidak ada pengingkaran, dalam keadaan dia mampu untuk mengingkari. Nah, di sini Syekh menyebutkan innama yaf'alu hadza min babil mudarah wa min babi at-taqiyah. Hanya saja mereka, orang-orang munafik, melakukan ini atau mengucapkan ini itu semata-mata karena mudarah, basa-basi. Wa min babi taqiyah, dan dalam rangka at-taqiyah. Ini pula istilah ya. Taqiyah itu adalah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Ini namanya at-taqiyah. Dan taqiyah ini perbuatan orang munafik, bukan perbuatan seorang mukmin. Ya. Dan kelompok ataupun agama yang menjadikan taqiyah ini menjadi bagian dari ajaran agama mereka adalah agama Syiah. Agama Syiah. Mereka memiliki akidah taqiyah. Jadi menampakkan sesuatu yang menyelisih keyakinan mereka. Nah, jadi seperti orang munafik. Sehingga wajar kalau kita melihat orang-orang Syiah, kalau mereka bersama Ahlus Sunnah, mereka menampakkan sunnah. Tapi kalau mereka berkumpul di tengah-tengah mereka, baru mereka menampakkan wujud asli mereka. Ini Syiah. Ya, sehingga mereka tidak mengakui. Kalau ditanya, apakah benar kalian mencela sahabat? Tidak. Kami memuji Abu Bakar, kami memuji Umar, memuji Utsman, tidak mengakui mereka. Ini taqiyah. Karena mereka memang menjadikan ajaran ini, ajaran taqiyah, bagian dari agama mereka, bahkan memiliki keutamaan. Sehingga jangan heran kalau kita melihat orang-orang Syiah yang seolah-olah mereka menampakkan sunnah, ya, dekat, akrab dengan Ahlus Sunnah, maka jangan tertipu. Karena akidah mereka ini taqiyah. Li'ajli an ya'isha ma'al muslimin fahasab wa huwa lam yu'min biqalbi. Mereka melakukan seperti itu dalam rangka untuk bisa hidup bersama kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak beriman dengan hatinya. Walau kada fasihan muta'alliman, walaupun dia seorang yang fasih dan seorang yang belajar, ta'allim. Lisannya fasih, fasih dalam bahasa Arab. Ya, seorang yang sangat fasih, bahkan mungkin ya, ahli nahwu. Nah, i'rab itu ahlinya misalnya. Tapi kalau dia tidak beriman, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, man rabbuk? Siapa rabbu? Maka dia tidak akan bisa menjawab. Yahfadul butun wal asanid, walaupun dia menghafal butun wal asanid, menghafal matan-matan ilmiah, demikian pula menghafal sanad-sanad. Nah, ada orang yang seperti ini. Bahkan sebagian orang-orang kufar itu mereka memiliki, sebagiannya memang mereka memiliki perhatian khusus mempelajari Islam sampai dalam, ya, mempelajari kitab-kitab Ahlus Sunnah, kitab-kitab para ulama diteliti oleh mereka. Nah, sehingga di tengah-tengah kita ada satu kitab yang sangat terkenal di kalangan para ulama, demikian pula para thalabatul ilm, yaitu kitab Mu'jamul Fahros. Kitab Mu'jamul Fahros. Nah, kitab yang ada sekian jilid. Nah, kitab yang tebal, Mu'jamul Fahros. Isinya adalah daftar, ya, indeks dari lafadz-lafadz hadis. Jadi kalau kita mau mencari hadis di dalam Kutubus Sittah, demikian pula di dalam Musnad Imam Ahmad, itu terbantu dengan adanya kitab itu, kitab Mu'jamul Fahros. Ya, subhanallah. Kitab ini dibuat dalam rangka untuk menghancurkan Islam oleh seorang yang kalau tidak salah bernama Jewin Singh, seorang Belanda atau seorang Jerman gitu. Ya, Jewin Singh, ada dua orang yang mengarang kitab tersebut. Nah, luar biasa kitab ini. Ya, mereka tujuannya menyusun kitab tersebut apa? Untuk menghancurkan Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Akhirnya apa yang mereka tujukan untuk merusak kaum muslimin akhirnya bermanfaat bagi kita, alhamdulillah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan tangan orang-orang kufar. Nah, akhirnya kitab tersebut bermanfaat. Nah, dan hampir ada di setiap maktabah perpustakaan kaum muslimin ada kitab tersebut. Nah, ini luar biasa, bahkan mereka memiliki sekolah khusus ya di Kanada yang khusus mempelajari Islam, subhanallah. Mereka hafal Al-Qur'an, bahkan sebagiannya atau banyak yang menghafal Kutubus Sittah, ya, menghafal Sahih Bukhari, menghafal Sahih Muslim dan kitab-kitab sunnah yang lainnya. Mereka bisa hafal, subhanallah, karena memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Nah, ini. Ya, maka dari sini kita harus mengambil pelajaran, ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Mereka saja, orang-orang yang niatnya jelek, itu bisa sampai seperti itu. Niat mereka yang niatnya jelek, mereka mempelajari kitab tersebut, ya, mempelajari kitab-kitab kaum muslimin, bukan untuk mendapatkan ilmu. Sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Nah, karena niatnya sudah jelek. Walaupun sebagian mereka ada yang mendapatkan hidayah, ada pula. Nah, tapi banyak yang tidak mendapatkan hidayah, tetap berada di atas kekufurannya. Nah, maka mereka saja bisa semangat seperti itu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, ya, menghafal, bahkan menghafal hadis sampai ke sanad-sanadnya. Nah, harusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlus sunnah, lebih bersemangat lagi. Nah, dan musuh-musuh Islam itu mereka siang malam ya berusaha mencari cara dan metode untuk bisa melemparkan syubhat ke tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian mereka meneliti hadis-hadis, kemudian mengambil di sana hadis-hadis yang sepertinya bertentangan. Lafaz-lafaz hadis sepertinya bertentangan, kemudian disusun menjadi satu kitab, menjadi satu buku. Ya, untuk menunjukkan ini, perkataan Nabi kalian ini bertentangan. Ya. Di satu tempat mengatakan seperti ini. Misalnya tidak boleh minum berdiri, di hadis yang lain ya, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Nah, ini berarti perkataannya bertentangan. Jadi kalau seorang tidak berilmu, tidak mengerti usul fikih, dia akan terkena syubhat. Oh iya ya, bertentangan. Demikian pula Al-Qur'an. Nah, kalau seorang tidak memahami usul tafsir, maka sebagian ayat-ayat dia melihat ini bisa bertentangan. Nah, kalau alhamdulillah para ulama kita, mereka tidak tinggal diam, dan inilah ya hikmah dari adanya para ulama di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka sebagai hurros ad-din, sebagai penjaga agama. Ini para ulama. Setiap ada syubhat, mereka tangkis. Setiap ada serangan, mereka tangkis dengan ilmu. Nah, sehingga mereka menulis kitab-kitab yang membantah syubhat-syubhat tersebut, menjelaskan ya, menulis kitab khusus, menjelaskan di sana ayat-ayat dan hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan, tapi pada hakikatnya itu tidak bertentangan. Karena kalau ada nas yang kita lihat secara zahir bertentangan, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Salah satunya mungkin itu adalah dalil yang lemah. Atau kemungkinan yang lainnya, salah satu dari nas yang bertentangan tersebut sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Ya. Atau dua nas yang bertentangan tersebut itu bisa digabungkan. Dan metode-metode penggabungan yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab usul. Baik. Hai dia. Walaupun mereka menghafal mutun wal asanid, menghafal matan-matan ya, dan menghafal sanad-sanad, fa innahu fil qabri yatala'asabu wa la yastati'u an yatakallam. Maka tunggu ya, mereka di dalam kubur mereka itu akan terbata-bata. Ya, yatala'asab, terbata-bata, tidak bisa lancar. Wa la yastati', dan mereka tidak mampu untuk berbicara. Wa yadhibu anhu al-jawab, dan jawaban tersebut itu akan hilang dari benak mereka. Jadi mereka tidak tahu jawabannya. Wa yaqulu la adri. Sehingga dia mengatakan saya tidak tahu. Walakin sami'tu an-nas yaquluna syai'an fa qultuhu bil ghairi an a'rifa hadha syai'a wa a'taqidu. Dan dia mengatakan, saya mendengar manusia mengatakan perkataan ini, maka aku pun mengatakannya tanpa aku mengetahui dan meyakininya. Jadi hanya sekedar membeu, ikut-ikutan, tidak meyakini apa yang dia katakan. Payuna di munadin, sehingga datanglah penyeru kepadanya, ankadzdzaba abdi, hambaku telah mendustakan. Fa'afrisyuhu binandar, maka berilah dia alas dari neraka. Waftahu lahu baban ilannar, dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datanglah ya kepadanya panas api neraka tersebut dan hawa dari api neraka tersebut. Wa yudayyiqu alaihi qabruh, dan disempitkan baginya kuburnya. Hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang belulangnya pun menjadi ya menjadi hancur. Nah, menjadi remuk waliyallahu. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufrin nar, sehingga kuburnya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka waliyallahu. Fa yaqul, dan dia pun mengatakan, ya rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat, karena takut. Ya. Li'annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'ah fama ba'daha ashaddu mimma huwa fih. Karena dia mengetahui apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu lebih dahsyat daripada apa yang dia rasakan di dalam kubur. Wal'iyadzu billah. Wa hadza yushiru ilaihi qauluhu ta'ala, dan ini mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, alqawli thabit, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirah. Kama annahum, yang dimaksud dengan qawlu thabit di dalam ayat ini adalah kalimat syahadat, dua kalimat syahadat di salah satu penafsirannya. Yusabbitullahu alladzina amanu bilqawli tsabit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kepada orang, bagi orang-orang yang beriman, qawlu tsabit, perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat, yaitu kalimat syahadat di dunia maupun di akhirah. Kama annahum 'ashu 'ala al-qawli tsabiti fid dunya wal imani shadiqi fa inna Allah yuthabbituhu fil qabri wa 'inda su'al. Sebagaimana mereka hidup dengan qawli tsabit, yaitu dengan kalimat syahadat di dunia, dan mereka beriman dengan keimanan yang jujur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan mereka di dalam kubur dan ketika menghadapi pertanyaan dua malaikat. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim. Fala yastati'una al-ijabah, sehingga mereka tidak mampu untuk menjawab. Ya, orang-orang zalim di sini adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir yang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Wal ahaditsu fi hadza mutawatirah 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis tentang ini, tentang fitnatul qabr, fitnah kubur, ini mutawatir. Bukan hadis ahad ya, mutawatir banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu sunnati wal jamaah mujmi'una alaih, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka bersepakat untuk meyakini akidah ini, akidah tentang adanya azab kubur. Nah, bahkan kita diperintahkan di dalam sholat untuk berlindung dari empat perkara. Ya. Nah, apa doanya? Doa setelah tasyahud sebelum salam. Nah, apa Yasin doanya Yasin? Doa sebelum salam. min azab. Allahumma inni a'udzubika apa? Min apa? Min azabi jahannam. Wa min azabil qabr. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, kita berlindung dari empat perkara ini. Azab kubur, dari fitnah azab api neraka, ya, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah ad-dajjal, al-masih ad-dajjal. Yang mana doa ini, kata para ulama, doa ini wajib, ya, hukumnya, ya. Doa ini wajib dibaca ketika tasyahud sebelum salam. Karena di sana perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang membaca empat perkara ini, berlindung dari empat perkara. Nah, maka kita alusunnah meyakini ini. Walam yunkiruhu illal mu'tazilah alladhi ya'tamiduna ala uqulihim. Dan tidak ada yang mengingkari ini kecuali orang-orang mu'tazilah yang mereka bersandar kepada akal-akal mereka. Nah, kalau zaman sekarang, ya, termasuk kelompok yang mengingkari azab kubur adalah Hizbut Tahrir. Mereka mengingkari azab kubur. Nah, karena mereka mengatakan apa? Azab kubur min akhbaril ahad. Azab kubur merupakan khobar ahad la yufidul yaqin, yang tidak memberi faedah keyakinan. Jadi mereka mengingkari. Ini kesesatan mereka. Dalam keadaan mereka selalu mendengungkan apa? Khilafah, khilafah, khilafah. Khilafah. Nah, bagaimana bisa menegakkan khilafah Islam, negara Islam, kalau mereka sudah menghancurkan asasnya, pondasinya sudah dihancurkan, akidah. Nah, demikian pula Ikhwanul Muslimin, ya, tokoh-tokoh mereka seperti Hasan At-Turabi, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin dari Sudan yang sudah meninggal, yaitu dengan terang-terangan ada suaranya, bahkan ada videonya, dia mengingkari azab kubur. Wa kadzal aqlaniyun al-an alladhi hum afrakhul mu'tazilah ala hadzal madhhab. Demikian pula aqlaniyun, orang-orang yang mengandalkan akal, yang mereka merupakan, ya, antek-anteknya Mu'tazilah. Nah, afrokh Mu'tazilah ala hadzal madhhab. Nah, baik, mungkin azan terlebih dahulu. Fadal Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Yang belum dijawab, insya Allah akan dijawab pada pertemuan berikutnya. Afwan Ustadz, apa hukum membaca atau mengajarkan membaca Al-Quran dengan menggunakan alat petunjuk? Maksudnya apa ini? Dengan menggunakan alat petunjuk. Wallahu a'lam, ya, perlu diperjelas bagaimana maksudnya. Anda mau tanya apakah aura itu benar adanya? Nah, yang pertama mungkin perlu dijelaskan aura itu apa. Ya. Aura. Aura itu kan biasanya sesuatu yang nampak dari penampilan, ya, dari raut wajah, itu aura. Ya, kalau seorang misalnya lagi senang, biasanya menampakkan aura kesenangan. Kalau lagi susah, berarti auranya susah. Nah, aura mungkin yang dimaksud adalah raut wajah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Perlu diperjelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memakan atau menyembeli ayam yang sedang sakit? Boleh, ya, boleh, selama dia belum mati. Nah, ketika sedang sakit, kalau dikhawatirkan dia akan mati, lebih baik disembeli sebelum dia mati. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanakah jawaban orang yang hidupnya penuh kemaksiatan? dan baru bertaubat di akhir usia menjelang kematiannya atas 3 pertanyaan malaikat. Siapa Tuhanmu, agamamu, nabimu? Apakah sama sebagaimana mantapnya jawaban orang yang hidupnya dipenuhi amalan soleh? Nah, yang jelas soalul kubur, pertanyaan malaikat, dua malaikat di dalam kubur, itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh seorang mukmin. Seorang mukmin di sini umum ya, baik seorang mukmin yang soleh maupun seorang mukmin yang fasik. Nah, selagi dia masih memiliki keimanan, insya Allah dia bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, yang disebutkan dalam hadis, seorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang kafir, orang kufar. Adapun seorang mukmin, ya, nah, yang masih memiliki keimanan, yang dia jujur dengan keimanannya, insya Allah dia akan bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, akan tetapi kemaksiatannya ini babnya beda lagi. Ya, adapun perbuatan maksiatnya itu nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, demikian pula sebagian kemaksiatan itu ada yang diancam dengan azab kubur, seperti seorang yang suka mengadu domba. Demikian pula seorang yang tidak menjaga dari kencing, tidak menjaga dari terlihatnya auratnya, atau tidak menjaga dari percikan air kencing, itu akan mendapat siksa kubur. Nah, adapun pertanyaan, 3 pertanyaan tersebut itu bisa dijawab oleh seorang yang mukmin. Apakah betul ketika anjing menggonggong di kubur, anjing tersebut sedang melihat ada sebagian dari si mayit di kuburan sedang disiksa? Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Nah, disebutkan dalam hadis bahwasanya siksa kubur itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Ya, sehingga hewan-hewan mereka mendengar. Nah, bisa mendengar seorang yang disiksa dalam kubur. Nah, hanya manusia yang tidak bisa mendengarnya. Apakah boleh kita makan biawak? Wallahu alam ya, ini pertanyaan yang dibahas oleh para ulama ya, tentang hukum makan biawak. Para ulama menyebutkan biawak boleh. Ya, biawak yang mereka istilahkan dengan dop kalau bahasa Arabnya, boleh. Nah, akan tetapi yang menjadi muskilah di sana, apakah biawak di Indonesia ini sama dengan biawak yang ada di Arab? Ya, karena beda. Ya, biawak yang ada di Indonesia dengan yang ada di Arab. Wallah alam, karena belum memurojaah kembali tentang permasalahan ini. Insyaallah kalau ada jawabannya kita jawab pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Apakah ada mati suri? Mati suri maksudnya mati, seorang mati bisa hidup lagi gitu ya. Wallah alam. Ya. Apakah mati suri itu bisa dikatakan mati secara hakiki atau hanya sekedar istilah saja mati suri? Ya, yang itu ada dari sisi medis tersendiri, wallahu alam. Ya, kalau secara syar'inya wallahu alam, ana belum mengetahui ada istilah mati suri, mati hidup lagi. Sore sudah mati ya sudah, selesai kehidupannya di dunia ini. Apa Ustaz, bagaimana caranya agar iman itu kokoh? Jazakallah khairan. Amin wa iyyak. Ini pertanyaan yang bagus ya. Untuk memperkokoh keimanan tentunya banyak beramal soleh. Karena iman itu yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu nambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga seorang yang banyak beramal soleh itu imannya bertambah insya Allah ya. Dan seorang ketika mengamalkan amal soleh itu bisa menuju amal soleh yang berikutnya. Misalnya seorang rajin sholat sunnah, dia menjaga sholat sunnah, yang semangat sholat sunnah itu, terkadang seorang bisa bersemangat untuk melakukan kesolehan yang lainnya, amal yang lainnya seperti puasa sunnah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian pula maksiat. Maksiat yajuru ba'dhu ba'd. Itu bisa menyeret kepada maksiat yang lain. Nah, sehingga perbanyak amal soleh, demikian pula menuntut ilmu. Ini bisa mengokohkan dan menguatkan keimanan. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang beriman. Ini juga bisa memperkokoh keimanan. Ya. Nah, adapun orang-orang yang sering gabung, sering ngumpul dengan orang-orang yang tidak beriman, ya, temannya, teman duduknya orang-orang yang tidak beriman, akan menyebabkan imannya luntur karena sering mendapatkan syubhat. Nah, ini. Apa Ustaz yang ingin bertanya, apakah Imam Ibrahim bin Adham merupakan ulama ahlu sunnah? Jazakallahu khairan, amin wa iyak. Naam. Al-Imam Ibrahim bin Adham salah seorang imam min a'immati sunnah yang terkenal dengan kezuhutannya. Seorang yang sangat zuhud, sangat wara, demikian pula seorang yang sangat berilmu. Ya, banyak perkataan-perkataan beliau, ya, kata-kata mutiara beliau yang penuh dengan hikmah. Ini. Jadi beliau salah seorang ulama yang dikenal kezuhutannya dan bukan merupakan seorang sufi sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang sufi. Karena orang sufi mereka mengklaim sebagian ulama sunnah itu adalah ulama sufi. Sehingga kata mereka Hasan al-Basri itu sufi, Fudil bin Iyad sufi, Ibrahim bin Adham sufi dan yang lainnya, ulama-ulama yang terkenal dari sisi kezuhutannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.